Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah Jumat Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf yang dirahmati Allah SWT, yang saya hormati. Acara kita pada siang hari ini sampai petang, kalau perlu salat asar, kalau mau salat maghrib juga tidak apa-apa. Acara kita pada siang ini ialah kita ingin mencoba membahas tentang sebuah buku yang ditulis oleh ahlinya, Ustaz Dzulkarnain M. Sunusi. Ahlan wa sallam guru Al-Markaz Al-Islami. Alhamdulillah, beliau dengan ikhlas datang di sini untuk mendiskusikan sebuah buku yang berjudul Mendulang Pahala Zulhijjah. Mumpung tidak lama lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha tahun ini, dan tentu ada yang biasa kita laksanakan di dalam hari raya Idul Adha, yaitu kurban, berkurban. Maka di sini menarik untuk kita bahas. Pertemuan ini disiarkan langsung melalui annasehat.com. Jadi dia secara langsung, jadi begini-begini, tapi itu disiarkan langsung ke berbagai negara. Jadi mohon sebentar, silakan suaranya dikeluarkan di sini untuk direkam di luar negeri, Amerika, Kanada dan sebagainya. Itu yang ingin saya informasikan. Jadi aksesnya itu bukan akses lokal kota Makassar, itu Makassar City. Baik, sebelum saya persilakan Ustaz memberikan pengajian buku ini, kira-kira bahasan begitu, atau mengulas apa isi buku ini, izinkan saya memberikan catatan karena saya sudah baca sepintas, dan mohon maaf kalau saya salah memberikan argumentasi atau salah catat, siapa tahu. Ya, yang pertama, buku ini jumlah halamannya 170 halaman. Halaman 1 sampai halaman 119 itu membahas tentang kurban, syaratnya apa dan sebagainya. Bagaimana kalau berkurban? Apakah boleh sekarang kita beli sapi? Saya terus terang sudah beli, maaf kalau bukan takabur, saya sudah beli. Meskipun belum lunas, baru saya panjar 2.500.000. Masih ada sisanya, itu rahasia, karena kalau saya sebut sisanya nanti ada yang bilang kenapa kecil, padahal orangnya tinggi. Tidak usah saya sebutkan sisanya, itu keikhlasan saya kepada Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kami. Apa itu boleh dicicil? Kan cicil namanya itu. Karena saya belum lunasi. Tapi yang pegang itu, yang pelihara, saya punya sapi, itu yang sempat saya membeli. Apa boleh? Itu dibahas di halaman 1 sampai 119. Kemudian halaman 120 sampai habis, itu mengenai yang umum dari bulan Zulhijjah. Bagaimana di Arafah, bagaimana begitu Ustaz. Ya. Terus beberapa pernyataan tidak dikemukakan dalilnya. Tidak dikemukakan dalilnya di sini. Misalnya di halaman 99 dan seterusnya itu tentang etika. 95. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar pembahasan ini dan tertarik memiliki buku ini, silakan mencari, ada di sini. Misalnya di tentang etika orang yang ingin berkurban, ada beberapa poin di sini dan tidak ada dalilnya, jadi itu saya kemukakan saja. Apakah bisa menggunakan rasio dalam berkurban itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kemarin di SMS oleh keluarga seorang pejabat. Dia juga panggil saya Ustaz. Dia bilang, Ustaz, Bagaimana itu kalau niat saya berkurban, niat saya berkurban tapi saya tidak potong, saya kasih uang kepada yang bencana alam. Dia uangnya yang dia kasih bencana alam, apa bisa disebut? Nah, tolong dijelaskan juga itu. Karena saya juga jawab, tapi siapa tahu salah jawaban saya. Itu. Nah, itu. Nah, bagaimana hukum sekitar penyembelihan? Bagaimana sekitar penyembelihan itu? Misalnya, apa boleh orang Kristen berkurban lalu diberikan kepada umat Islam, atau katakanlah di kitab ya, Yahudi Kristen yang potong, yang makan, apa boleh? Nah, nanti kita ada jawabannya. Apa boleh perempuan memotong? Nah, seperti juga pendapat ahli yang dari Amerika itu, yang Muslim dari Amerika, siapa namanya itu, boleh imam perempuan atau khatib? Kira-kira begitu. Ya. Terus tentang syarat penyembelihan, syaratnya itu, ya tadi, apa boleh perempuan atau bagaimana kalau perempuan lalu mens, artinya datang bulan. Ya. Tambula. Atau bagaimana kalau misalnya saya 5 orang saja, tidak cukup 7. Kalau misalnya sapi, kerbau, hanya 5 orang. Karena saya tidak mau ambil orang lain, karena saya misalnya tahu itu orangnya ini. Anu, mau banyak ambil. Bagaimana kulitnya itu? Ada keterangan saya dapat, katanya kulitnya tidak boleh dijual. Di Makassar ini sudah akan pedagang-pedagang ahli di sini, saudara-saudara kita yang agama lain, terutama yang ahli dagang itu, kita sudah tahu namanya itu etnisnya Tiongkok. Itu sudah siap membeli. Gimana itu kulit? Barangkali boleh kalau cacat sedikit. Kalau kebetulan tidak ada sapi yang tidak cacat, bagaimana? Semua cacat misalnya karena kena gempa. Ah, itu di yang luar bagaimana di Jawa Tengah itu. Nah, misalnya tiba-tiba sapinya itu banyak kulitnya hilang, atau ekornya hilang, bulu-bulunya hilang. Nah, tidak ada sapi yang ditangkap ke sana. Nah, itu. Apa boleh kambing satu keluarga? Saya baca tadi. Antara lain itu. Tapi untuk jelasnya mohon maaf karena saya terlalu banyak yang komentari pasti ada di antara sini, kenapa kamu yang banyak bicara, silakan saja ahlinya. Nah, saya silakan sekarang kepada Ustaz Zulkarnain M. Sunusi untuk menyampaikan ulasannya tentang buku ini. Kita coba kupas buku ini, apa layak dijual atau masih ada yang perlu direvisi. Saya persilakan, dan sudah beliau memberikan ulasannya, mari kita bedah dalam bentuk dialog. Boleh sampai maghrib, cuma tidak disiapkan apa-apa kecuali semangat juang demi masa depan sapi-sapi kita. Saya persilakan, Ustaz.